macam masdar dan cara menyusunnya. Yang pertama, masdar kalau dia dari fi'il yang tiga huruf, jadi masdar yang fi'ilnya tiga huruf, artinya masdar itu tersusun terbentuk dari fi'il yang tiga huruf, tidak ada kaidah khusus. Tidak ada kaidah khusus, maka hanya disampaikan di sini beberapa kaidah yang sering digunakan. Beberapa kaidah yang sering digunakan dalam pembentukan masdar. Yang A, jika menunjukkan arti produksi, ikut wazan fi'alatun. Jika menunjukkan makna produksi, ikut wazan fi'alatun. Apa contohnya? Sina'atun. Sina'atun. Pabrik, produksi untuk masalah pabrik. Tijaratun. Penjualan. Ziro'atun, pertanian. Kemudian saya tambahkan di sini contoh yang lain. Wizaratun, kementerian. Kalau sina'atun tadi produksi yang dihasilkan dari pabrik. Tijaratun, perdagangan, penjualan. Ziro'atun, pertanian. Ini jika menunjukkan arti produksi menghasilkan sesuatu. Yang kedua, yang B, jika menunjukkan arti kegoncangan, ikut wazan fa'alanu. Diharokati tulisan Arabnya di situ, yang benar adalah fa'alanu. Apa contohnya? Contohnya yang pertama, golayanu, menunjukkan arti goncang. Golayanu sendiri maknanya adalah mendidih, goncang, meluap. Tawafanu, angin topan biasanya diartikan karena menggoncangkan segala satu pohon jadi goyang dengan adanya angin topan. Dawaranu, perputaran, dawaranu. Ini kalau menunjukkan kegoncangan ikut wazan fa'alanu. Kalau menunjukkan produksi ikut wazan fi'alatun. Sekarang masdar apabila bermakna untuk penyakit atau suara, dia ikut wazan fu'alun. Contohnya adalah su'alun, artinya batuk, menunjukkan penyakit, batuk, su'alun, dan suara pun bisa, karena batuk timbul dengan suara. Kemudian zukamun, flu, influenza, penyakit, buka'un, tangisan, buka'un, tangisan. Seorang yang menangis akan mengeluarkan suara, tangisan, buka'un. Kemudian nubahun, gonggongan, gonggong, seperti anjing, gonggong, gonggongannya menimbulkan suara. Jadi kalau menunjukkan arti penyakit atau suara, dia ikut fu'alun. Yang keempat, jika menunjukkan arti warna, dia ikut wazan fu'latun. Apabila menunjukkan warna, kemudian diulangi, apabila menunjukkan warna maka ikut wazan fu'latun. Harap dibedakan timbangan-timbangannya, wazan-wazannya, karena setiap beda timbangan maka akan beda makna dan arti. Kalau produksi itu fi'alatun, kalau kegoncangan fa'alanu, kalau ikut warna fu'latun. Contohnya masdar yang menunjukkan warna, menunjukkan ikut makna warna, yaitu sufratun, kuning, kekuning-kuningan, kuning. Kemudian humratun, merah. Hudratun, hijau. Ini beberapa wazan yang mempunyai makna khusus, arti khusus yang tidak dimiliki makna-makna yang lain, tidak dimiliki masdar yang lainnya. Kemudian, kalau di sana itu ada masdar, tidak ikut wazan fi'alatun, tidak ikut wazan fa'alanu, begitu juga dengan fu'alun atau fu'latun, maka bagaimana cara masdarnya itu ikut timbangan apa kalau selain ini, selain yang empat ini, yaitu ABCD ini. Yang pertama, jika fi'ilnya muta'addi. Jika fi'ilnya muta'addi, biasanya ikut wazan fa'lan. Fi'il muta'addi. Muta'addi adalah fi'il, kata kerja, yang membutuhkan objek. Karena di sana nanti ada fi'il yang tidak butuh objek. Misalkan kita katakan, saya duduk. Saya duduk sudah, orang paham bahwa dia duduk, tidak butuh objek. Tetapi kalau kita katakan misalnya, saya memukul. Saya memukul orang yang mendengar masih menunggu. Memukul apa? Memukul pohon, memukul anjing, memukul orang, masih menunggu pendengarnya. Oleh karena itu, memukul membutuhkan objek. Maka dikatakan fi'il yang muta'addi. Jika fi'ilnya muta'addin. Jadi muta'addin, fi'il yang butuh objek. Biasanya ikut wazan fa'lan. Timbangannya fa'lan. Contohnya, nasran. Kemudian darban, kemudian fathan. Nasran, pertolongan, darban, pemukulan, fathan, pembuka, pembukaan. Fathan, buka, terbuka, fathan. Kemudian yang B, jika fi'ilnya lazim. Fi'il lazim adalah fi'il kebalikannya dari muta'addi, yaitu yang tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Maka ikut wazan, istimewa dia, tidak butuh objek, tapi ikut wazannya bermacam ragam. Ada tiga macam. Kalau yang muta'addi, yang butuh objek, hanya ada satu saja, yaitu fa'lan. Tapi yang lazim, yang tidak butuh objek, dia mempunyai tiga wazan timbangan. Yang pertama, fu'ulun. Fu'ulun. Tidak fa'lan, tapi fu'ulun. Apa misalnya? Ku'udun. Duduk. Julusun. Sama, artinya duduk. Julus. Tulu'un. Terbit. Kemudian sujudun. Sujud. Sujud. Ma'ruf, sujud, telah kita sering dengar. Yang kedua, wazan timbangan dari lazim, fi'il yang lazim, yaitu fu'ulatun, dengan tambahan tak marbutoh. Fu'ulatun, contohnya suhulatun. Suhulatun, mudah. Su'ubatun, sulit. Uzubatun, tawar. Air ini biasanya sifat air dia, tawar. Yang ketiga, fa'alun. Fa'alun, contohnya marohun. Kemudian farohun. Kemudian syaba'un. Farohun, gembira, senang. Syaba'un, kenyang. Pembahasan selanjutnya, telah kita ketahui masdar yang tersusun dari fi'il yang tiga huruf. Sekarang kita masuk pada masdar yang fi'ilnya empat huruf. Empat huruf. Apa wazannya? Apa timbangannya? Yang pertama, jika fi'il madinya af'ala, af'ala ikut wazan if'alan. Contoh di sini, angkara. Angkara ikut wazan af'ala. Masdarnya bagaimana? Ikut dengan if'alan. Jadi, ingkaran. Kemudian, ahsana. Ahsana. Berbuat baik, ahsana. Masdarnya, ihsanan. Angkara itu artinya mengingkari tadi. Kemudian, akroma. Akroma, memuliakan. Masdarnya menjadi ikroman. Ikroman. Ikroman. Boleh dengan ikramun atau ikraman, pembahasan nanti pada babul i'rab, bab tentang i'rab. Yang kedua, jika fi'il madinya itu 4 huruf tapi dia ikut wazan fa'ala. Fa'ala 4 huruf. Yang pertama fa, kemudian ainnya itu ada double, ada 2 ainnya. Jadi 2, 3, kemudian lamnya yang keempat. Ikut wazan masdarnya, ikut wazan taf'ailan. Taf'ailan, contohnya allama, allama, mengajarkan. Ta'liman, ta'liman, pengajaran. Tak, tak, tetap. Kemudian taf'ilan, fa'fi'ilnya diganti dengan ain. Jadi tak, ain fi'ilnya diganti dengan lam. Ta'liman, ya-nya tetap. Kemudian lam fi'il diduduki oleh mim. Jadi ta'liman, pengajaran. Daraba menjadi tadriban, latihan. Sawwada tafwidon, penyerahan. Yang C, jika fi'il madinya 4 huruf tapi ikut wazan fa'ala, fa'ala, fa'alif, ain dan lam, 4. Ikut wazan mufa'alatan, mufa'alatan. Fi'il-fi'il yang ikut wazan fa'ala biasanya maknanya itu saling, saling istirokah, bergabung. Misalkan qabala, masdarnya adalah muqabalatan, saling menemui, saling menghadap. Qatala, muqatalatan, saling berperang, saling membunuh. Hasaba, muhasabatan, saling menghisap, saling menintrospeksi diri. Kemudian yang keempat, jika fi'il madinya fa'lala, ikut wazan fa'lalatan. Gampang, jadi tinggal ditambah tak pada akhirnya. Fa'lala, masdarnya apa? Fa'lalatan. Contohnya, zalzala menjadi zalzalatan. Tanda tanah untuk menunjukkan menjadi masdarnya seperti ini. Zahrafa, zahrafatan. Zalzala itu goncang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu telah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, peristiwa pada hari kiamat nanti. Zahrata, zahrafa, zahrafatan, mengindahkan, memperbagus. Dahraja, dahrajatan, menggelincirkan, menggelincirkan. Dahraja. Yang ketiga, setelah kita tahu timbangan masdar dari fi'il yang asalnya 3 huruf atau 4 huruf, sekarang kita mencoba untuk mengetahui masdar yang fi'ilnya dari 5 sampai 6 huruf. Apa saja timbangan wazannya? Yang pertama, kaidahnya, jika fi'il madinya diawali huruf hamzah, jika fi'il madinya diawali dengan huruf hamzah, maka masdarnya dengan mengikutkan wazan pada fi'il madinya. Jadi membuat masdarnya dari fi'il madi yang 5 sampai 6 huruf. Caranya yang pertama, kalau dia itu diawali dengan huruf hamzah, artinya fi'ilnya ini yang 5 sampai 6 ini diawali hamzah, cara membuat masdarnya adalah dengan mengikutkan pada wazan timbangan fi'il madi. Kemudian huruf yang ketiga di kasroh. Jadi kita datangkan fi'il madi, huruf yang ketiga kita kasroh. Sebelum akhir, satu huruf sebelum huruf terakhir, ditambah alif sebelum huruf terakhir. Jadi sebelum huruf terakhir ditambahkan alif tambahan. Kami ulangi caranya. Apabila fi'ilnya itu yang tersusun dari 5 sampai 6 huruf, cara membuat masdarnya dengan berapa kaidah. Yang pertama, kalau fi'il madinya diawali hamzah, maka cara membuat masdarnya, kita tetapkan fi'ilnya itu dulu. Fi'il madinya kita datangkan, yang ada hamzahnya itu, kita tetapkan. Kemudian cara kedua, di kasrah huruf yang ketiga. Cara yang ketiga, sebelum, satu huruf sebelum huruf terakhir, itu ditambah alif tambahan. Untuk lebih jelas kita masuk pada contoh. Misalnya fiilnya itu ijtama'a. Ijtama'a berkumpul. Dia adalah fiil yang tersusun dari 5 sampai 6 huruf. Alif 1, jimnya 2, ta'nya 3, mimnya 4, kemudian ainnya 5. Ijtama'a. Dan dia diawali dengan hamzah, yaitu alif di situ. Bukan diawali dengan hamzah, tapi diawali dengan alif. Dan ketika fiilnya itu diawali dengan alif, cara membuat masdarnya ditambah, atau sebelum tambah, dikasrah huruf yang ketiga, yaitu ta. Alif huruf pertama, jim kedua, ta huruf ketiga. Dia dikasrah. Setelah huruf ketiga dikasrah, satu huruf sebelum terakhir, huruf terakhir adalah ain. Maka mimnya itu ditambah dengan alif menjadi ijtima'un. Ijtama'a. Jadinya ijtima'un. Begitu juga dengan contoh kedua. Istaghfara menjadi istighfarun. Huruf ketiga dikasrah yaitu ta. Istighfarun. Yang kedua, fi'il yang tersusun 5 sampai 6 huruf, tetapi dia fi'il madinya diawali huruf ta, tidak diawali huruf hamzah, maka cara membuat masdarnya lebih mudah lagi, yaitu dengan mendatangkan fi'il madi. Fi'il madinya kita datangkan, kita tetapkan, tidak dirubah. Kemudian selanjutnya adalah huruf dengan mendoma huruf sebelum terakhir. Jadi huruf sebelum terakhir didoma. Jadi kalau fi'il madi dia tersusun 5 sampai 6 huruf, kemudian diawali awalnya itu ta, maka tidak usah sulit, tetapkan saja fi'il madinya, kemudian satu huruf sebelum terakhir didoma. Contohnya ta'allama. Ta'allama, belajar, menuntut ilmu. Masdarnya dengan mendoma satu huruf sebelum akhir, yaitu huruf lam, menjadi ta'alluman, ta'allumun, ta'allumun atau ta'alluman, tidak masalah. Kemudian tajahala. Tajahala ini fi'il madinya. Karena dia diawali ta, maka kita tetapkan tetap tajahala. Kemudian dengan mendoma satu huruf sebelum terakhir, huruf ha-nya kita doma, menjadi tajahulun atau tajahulan. Ini pembagian dari masdar, cara membuat masdar dari fi'il, baik yang 3 huruf ataupun yang 4 huruf ataupun yang 5 sampai 6 huruf. Sekarang kita masuk pada pembagian macam-macam isim masdar. Bukan isim masdar, kita katakan masdar saja. Salah kalau isim masdar. Pembagian masdar yang selanjutnya, yaitu yang keempat. Di sana ditulis 2. Salah, yang betul adalah 4. Al-masdaru al-mimi. Al-masdaru al-mimi. Masdar mim adalah masdar yang diawali huruf mim. Dan huruf mimnya ini sifatnya tambahan saja, yang nanti maknanya menunjukkan makna masdar. Jadi ketika ditambahkan mim, mim tambahan, bermakna seperti masdar. Cara membuatnya, cara membuat masdar mimi, yaitu yang pertama, jika fiilnya 3 huruf ikut wazan maf'alun. Masdar mimi kalau tersusun dari 3 huruf ikut wazan maf'alun. Misal ma'radun. Ma'radun, pameran, pemameran. Ya, kemudian majlasun, marja'un, rujukan. Majlasun, pertemuan, perkumpulan bisa juga. Kemudian apabila sa'nya fi'ilnya, sa' fi'il, sa'ala, sa' fi'ilnya itu berupa huruf waw, maka ikut wazan maf'ilun. Jadi kalau dia fi'ilnya 3 huruf, tapi pada fa' fi'ilnya, timbangan fa'alanya itu, huruf fa' fi'ilnya itu diawali dengan waw, maka tidak ikut wazan maf'alun, walaupun dia tiga huruf, tetapi dia ikut wazan maf'ilun, karena diawali dengan wawu. Misal, maudion, mauki'un, hasil, mauki'un, hasil, maudion, judul, atau tema, bisa, atau menunjukkan yang bermakna masdar, pembahasan, atau yang lainnya. Kemudian yang B, jika fiilnya lebih tiga huruf, bagaimana masdar mimi yang lebih dari tiga huruf, apakah bisa dibuat fiil yang lebih tiga huruf, kita buat masdar miminya. Kalau pada fiil yang tiga huruf, kita telah tahu ada dua wazan, yaitu maf'alun dan maf'ilun. Tapi pada fiil yang lebih tiga huruf, dia mempunyai bentuk yang lain, yaitu jika fiilnya lebih tiga huruf seperti isim maf'ulnya. Isim maf'ul kita akan sampai nanti, kita akan jelaskan, yaitu isim yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan, isim maf'ul. Contohnya, misal huna iltaqo, iltaqo, berjumpa, bertemu, masdarnya menjadi multaqon. Cara membuat isim maf'ul bagaimana? Kita akan masuk nanti, kita akan jelaskan insyaallah ta'ala. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah masdar mimi kalau dibuat dari fiil yang lebih dari tiga huruf, wazannya bukan maf'alun, bukan maf'ilun, tapi ikut isim maf'ul, isim maf'ulnya. Yang kelima, al-masdaru as-sina'i, masdar sina'i. Masdar sina'i adalah masdar yang ditambah akhirannya dengan ya dan ta marbutoh, ya ta, agar bermakna masdar. Jadi asalnya, asal masdar sina'i itu kalimatnya tersebut tidak bermakna masdar, tidak bermakna kata dasar. Tetapi setelah dijadikan atau ditambah dengan ya dan ta marbutoh, dia menjadi, kata tersebut menjadi masdar sina'i, dan maknanya makna masdar. Contohnya misalun, contoh insanun, insanun, manusia. Manusia kalau kita lihat tidak menunjukkan makna kata dasar, hanya bersifat manusia. Tetapi tatkala ditambahkan ya dan ta marbutoh pada akhirnya, menjadi dia harokatnya insaniyatun. Jadi nunnya itu tidak didoma lagi, di kasroh. Sebelum ya itu di kasroh. Insaniyatun, kemanusiaan, bermakna masdar kata dasar dengan tambahan ke dan an, kemanusiaan. Kalau insan manusia saja, tapi kalau insaniyah, insaniyatun, kemanusiaan. Istirakun, persatuan, persekutuan. Tapi tatkala ditambahkan ya ta menjadi istirakiyatun, persatuan. Jadi istirakun, sekutu. Tapi kalau istirakiyatun, persatuan. Watanun, negeri. Contoh lain, watanun, negeri. Tapi tatkala ditambahkan ya dan ta, wataniyatun, kenegaraan, kenegrian. Jadi watanun negara, tapi tambahkan ya dan ta jadi wataniyah, kenegaraan, sifat kenegaraan. Macam masdar selanjutnya yaitu ismul marah. Ismul marah tergolong masdar. Isim marah, kalau bahasa Arabnya ismul marah, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia kita sebut saja ismul marah, yaitu isim yang menunjukkan sekali kejadian, jadi menunjukkan suatu peristiwa dan terjadinya hanya satu kali saja, kejadian terjadi sekali. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, jika fiilnya sulasi ikut wazan fa'latan, sulasi itu tiga huruf. Jadi nanti kalau ditemui kalimat seperti ini, sulasi, maksudnya adalah fiil yang tersusun dari tiga huruf. Jika fiilnya sulasi dibuat dari wazan sa'latan. Contohnya di sini misalun Dorban menjadi dorbatan. Dorban pemukulan menjadi tambahkan isim marah bermakna dorbatan, sekali pukulan. Hanya menunjukkan sekali kejadian. Jika selain sulasi, artinya fiilnya itu lebih dari 3, baik 4, 5 maupun 6, diambil dari masdarnya. Cara pertama diambil dari masdarnya, jadi isimnya itu dibuang, diambil dari isim masdar yang betul, diambil dari masdarnya. Lalu ditambah akhiran ta. Kalau dia fiilnya 4 huruf, 5 huruf atau 6 huruf, membuat isim marah, cara membuat isim marah diambil dari masdarnya. Kemudian setelah diambil dari masdarnya ditambahkan ta pada akhirnya, ta marbutoh, ta bulat. Kalau sudah diakhiri ta marbutoh maka ditambah kata wahidatun, wahidatun atau wahidatan. Contoh di sini ikraman. Ikraman adalah masdar yang tersusun dari fiil 4 huruf. Caranya akroma fiil madinya, diambil masdarnya menjadi ikraman. Ditambah pada masdar ikraman tak bulat, tak marbutah menjadi ikramatan. Penggunaan dalam kalimat bagaimana? Contohnya akramtuhu ikramatan, saya telah memuliakannya dengan sekali pemuliaan. Adapun contoh yang pertama yang terbuat dari 3 huruf seperti dorban menjadi dorbatan, sekali pukulan. Penggunaan dalam kalimat misalnya dorabtul kalba dorbatan. Dorabtul kalba dorbatan. Contoh yang lain akala. Akala fiil 3 huruf, maka cara membuat isim marah diikutkan wazan sa'latan. Akala menjadi ak-latan. Saya makan dengan sekali makan saja. Akal tu ak-latan. Ak-latan isim marah, menunjukkan satu kejadian, tidak berbilang. Selanjutnya dari macam-macam isim masdar yaitu ismul hayati. Ismul hayati, hayah secara bahasa artinya menunjukkan keadaan, yaitu isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fiil. Maksudnya ketika terjadinya suatu fiil, suatu perbuatan, kata kerja, suatu pekerjaan, kejadian, dia menunjukkan keadaannya seperti ini, keadaan dia seperti ini. Bagaimana cara membuat ismul hay'ah? Ismul hay'ah dibuat ikut wazan fi'latan. Fi'latan harap dibedakan dengan isim marah. Kalau isim marah fa'nya itu di fathah menjadi fa'latan, tapi kalau ismul hay'ah ikut wazan fi'latan, fa'nya di kasrah. Contohnya untuk lebih jelas pemahaman kita, nazartu ilaihi nidratal ha'iri. Nazartu ilaihi nidratal ha'iri, saya melihatnya seperti melihat orang yang bingung. Saya melihat kepadanya dengan pandangan seperti orang yang bingung, keadaannya seperti orang yang bingung, enggak karuan, enggak tentu. Contoh yang kedua, jalastu jilsatal ulama'i, saya duduk seperti duduknya ulama. Jadi saya duduk, keadaan saya duduk itu seperti duduknya ulama. Atau dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, man mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati, meninggal, dan tidak ada pada dirinya itu bai'at, maka dia meninggal dalam keadaan seperti meninggalnya orang jahiliyah. Mitatan, pembahasan kita secara bahasa adalah mata mitatan jahiliyatan. Mitatan menunjukkan ismul hay'ah ikut wazan fi'latan, menunjukkan keadaannya itu seperti matinya orang jahiliyah. Namun hadis ini perlu dikritisi karena hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu Islam Jamaah atau yang lebih dikenal sekarang ini dengan nama LDII. Mereka mengusung hadis ini, yaitu siapa yang mati kemudian tidak ada baiat, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Maksud dari baiat di sini, baiat bukan baiat pada amirnya, pimpinan Islam Jamaah LDII, bukan. Karena baiat di sini adalah pada Imamatul A'zam, imam yang agung, yang besar, yang diakui seluruh penduduk bumi. Jadi imam yang agung, imam yang besar, kalau telah disetujui oleh seluruh penduduk negeri, maka penduduk negeri ini wajib baiat pada imam ini. Dan imam ini disepakati oleh seluruh orang negara. Dia punya kuasa agung dan punya syarat-syarat tertentu, seperti khalifah, seperti pada zaman Rasul, khalifahnya yaitu Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Ali dan Utsman. Ini imam, contoh-contoh dari Imamatul A'zam, pemimpin yang diakui seluruh negeri. Maka pada saat seperti itu tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk tidak baiat. Dalam artian harus baiat kepadanya. Yang tidak baiat maka mata mitatan jahiliyatan, dia mati seperti keadaannya meninggalnya orang jahiliyah. Jadi dalam artian tidak Islam lagi. Maknanya bukan seperti yang ditafsirkan oleh LDII. Kita tidak berbaiat kepada pimpinan LDII karena tidak ada seorang pun yang mengakui kepemimpinan amirnya dari Islam Jamaah LDII. Jadi penafsiran mereka adalah penafsiran yang batil dan salah, menyelisihi penafsirannya para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi yang utama yang kesanalah kita merujuk dan kembali. Kita lanjutkan sedikit berpaling tadi pada masalah ini karena sudah tersebar masalah baiat-baiat yang tidak jelas asal-usulnya. Karena itu kita perlu menuntut ilmu agama ini, menuntut dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat dan para pengikutnya, tabi'in dan tabi'ut. Saat mendengar sekalian program Bahasa Arab, kita sekarang masuk pada Al-Ismul Mushtaq. Kalau pada pembagian pertama itu isim jamid dengan macam-macam masdarnya, sampai yang terakhir itu adalah ismul hay'ah. Sekarang kita masuk pada al-ismu al-mustaqku, isim mustaq. Isim mustaq adalah kata jadian, isim yang diambil atau disusun dari selainnya dan mengandung sifat. Jadi isim-isim yang akan kita sebutkan yang termasuk isim mustaq, ada isim yang diambil, disusun dari selainnya, dari fiilnya. Berbeda dengan jamid yang tidak diambil dari selainnya. Jadi kalau mustaq diambil dari selainnya dan menunjukkan atau mengandung sifat. Sifat. Langsung saja, contoh di sini faizun, orang yang berbahagia, yang menang. Kemudian akbaru, yang besar. Soburun, yang banyak bersabar. Isim yang tergolong mustaq ada 8. Jadi isim mustaq ada 8 macam. Yang pertama ismul fa'il, isim fa'il. Fa'il itu pelaku yang melakukan perbuatan. Ismul fa'il, isim yang menunjukkan pelaku. Pelaku. Bagaimana cara menyusunnya? Jika fi'ilnya 3 huruf, maka ikut wazan fa'ilun. Mudah, jadi kalau fiilnya 3 huruf, ikut wazannya fa'ilun. Contohnya kataba, menulis. Kataba 3 huruf, maka isim fa'ilnya dengan ikut wazan fa'ilun. Katibun, katala, membunuh. Yang membunuh, pelaku pembunuhan, katilun, yang membunuh. Jadi, kalau fiilnya 3 huruf, biasanya ikut wazan fa'ilun. Di sana ada fi'il yang tersusun dari 3 huruf, tapi dia tidak ikut wazan fa'ilun. Nah ini yang luar biasa dia. Contohnya apa? Toba. Toba. Baik. Isim fa'ilnya tayyibun, yang baik. Tidak ta'ibun, tapi tayyibun. Nah ini pengecualian saja. Yang luar biasa dia. Tidak ikut wazan fa'ilun. Yang kedua, kalau fiilnya itu lebih dari 3 huruf, maka menyusunnya dengan cara yang pertama, diambil dari fiil mudore-nya. Fiil mudore. Fiil madinya apa, misalkan 4 huruf, kemudian diambil fiil mudore-nya. Tentang masalah bagaimana fiil mudore-nya itu kita akan bahas pada pembahasan tentang syarof, tasrif. Sekarang yang kita bahas adalah qawaidus syarfi, qawaid-qawaid, kaidah-kaidah tentang syarof, bukan syarofnya. Setelah diambil dari fiil mudore, yang kedua, huruf mudore'ah. Huruf mudore'ah adalah huruf yang berada pada awal-awal huruf, atau huruf mudore'ah adalah, kami ulangi, huruf mudore'ah adalah huruf yang berada terletak pada awal fiil mudore. Huruf mudore'ah diganti dengan mim yang di dhommah. Jadi huruf mudore'ahnya diganti mim yang di dhommah, lalu dikasrah huruf yang sebelum terakhir. Jadi caranya ada tiga. Diambil fiil mudore, kemudian huruf mudore'ah yang ada di awal itu diganti mim, dan mim ini di dhommah. Cara ketiga, huruf sebelum terakhir dikasrah. Contohnya ta'allama. Ta'allama tersusun dari 5 huruf. Ta 1, ainnya 2, lamnya itu ada 2, 4, kemudian mim 5. Caranya diambil dari fiil mudore-nya. Ta'allama fiil mudore-nya adalah yata'allamu. Yata'allamu itu fiil mudore-nya. Kemudian huruf mudore'ahnya diganti mim. Huruf mudore'ah yang awal yaitu ya diganti mim yang di dhommah menjadi muta'allamun. Muta'allamun. Jadi diambil dari fiil mudore-nya menjadi muta'allamun. Muta'allamun. Setelah diganti huruf mudore'ahnya dengan mim yang di dhommah, maka huruf, satu huruf sebelum terakhir dikasroh, menjadilah ia muta'allimun. Jadi satu huruf mim itu huruf terakhir, maka satu huruf sebelumnya itu dikasroh, muta'allimun. Ta'allama orang yang, ta'allama belajar. Muta'allimun orang yang belajar. Qatala fiil mudore-nya yuqatilu. Kemudian ya-nya huruf mudore'ah diganti mim yang di dhommah menjadi muqatilun. Karena huruf sebelum terakhir sudah dikasrah, sudah dikasrah, tidak usah dikasrah lagi. Menjadilah dia muqatilun. Qatta'a yuqatti'u menjadi muqatti'un. Demikian contoh-contoh selanjutnya yang kita akan jelas pada pembahasan syarof. Pembahasan selanjutnya, pembagian dari isim mustaq yang kedua, siyahul mubalaghati, sigoh mubalaghah, yaitu isim fa'il. Jadi sigoh mubalaghah itu dibuat dari isim fa'il yang menunjukkan arti sangat. Mubalaghah, berlebihan, menunjukkan arti sangat, berlebihan. Siyahul mubalaghah hanya dapat disusun dari fiil yang 3 huruf saja. Kalau isim fa'il itu bisa dari fiil 3 huruf dan lebih, tetapi kalau siyahul mubalaghah hanya pada fiil yang 3 huruf. Di antara wazan dan contohnya berikut ini adalah fa'alun, fa'alun. Ikut wazan fa'alun, sigoh mubalaghah. Artinya yang banyak bekerja, fa'alun, banyak beramal, melakukan perbuatan. Contoh di sini manna'un, manna'un. Orang yang banyak mencegah, yang banyak melarang. Qawwamun, sangat kuat dalam berdiri, sangat kuat dalam melaksanakan sesuatu, qawwam. Sawamun, sangat banyak puasa. Sabarun, banyak bersabar. Tawakun. Kemudian faulun, faulun. Contohnya gofurun, gofurun, yang maha pengampun. Jadi banyak mengampuni. Allah disifati dengan gofurur rahim, banyak menerima ampunan, pengampun. Syakurun, banyak bersyukur. Wa qalilum min ibadina syakur, dan sedikit sekali dari hamba kami yang bersyukur. Syakurun, yang banyak bersyukur. Kafurun, yang banyak ingkar. Hakudun, yang banyak dengki, soburun yang banyak bersabar. Fa'ilun, jadi wazan ketiga, kalau yang pertama fa'alun, yang kedua fa'ulun, yang ketiga fa'ilun. Contohnya alimun, yang banyak ilmunya, orang alim. Ya, dia katakan alim karena punya banyak ilmu. Qadirun, yang maha berkehendak. Sami'un, yang maha mendengar. Khabirun, yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Rahimun, yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Ini tiga wazan, tiga timbangan dari sigoh mubalagoh. Yang ketiga dari isim mustaq, yaitu ismul maf'uli. Telah disinggung di awal apa itu isim maf'ul. Sekarang kita akan ketahui lebih mendalam tentang isim maf'ul. Ismul maf'uli adalah isim yang dikenai pekerjaan. Jadi dia maknanya seperti dikenai pekerjaan, misalkan dipukul, kemudian dilihat, kemudian dibunuh dan sebagainya. Cara menyusunnya terbagi dua. Ada dua cara dalam menyusun isim maf'ul. Yang pertama, jika fi'ilnya tiga huruf, maka ikut wazan maf'ulun. Kalau fi'ilnya tiga huruf, wazannya maf'ulun. Contohnya kataba. Kataba menulis. Kalau kita ingin katakan yang ditulis, apa yang ditulis, yang ditulis kita ingin katakan, maka kita ikutkan wazan maf'ulun menjadi maktubun, yang ditulis. Qatala, membunuh. Kalau kita ingin berkata yang dibunuh, jadinya ikut wazan maf'ulun menjadi maktulun, yang dibunuh. Contoh lain misalkan doroba, memukul. Kalau yang dipukul, madrubun, ikut wazan maf'ulun. Kemudian contoh lain nasara, menolong. Kalau yang ditolong menjadi mansurun. Mansurun, yang ditolong. Demikian seterusnya. Yang nanti kita akan tahu pembahasan ini pada bab tasrif sharaf. Kita akan mengetahui bagaimana perubahan bentuk-bentuk kata nanti pada sharaf. Cara kedua dari membuat isim maf'ul, jika fi'ilnya lebih dari tiga huruf, maka cara menyusunnya sama dengan isim fa'il. Cara menyusun isim fa'il yang lebih tiga huruf sudah kita lalui, yaitu yang pertama dengan diambil dari fi'il mudore, kemudian huruf mudoro'ah itu diganti mim yang didoma, kemudian yang terakhir itu huruf sebelum terakhir di kasrah. Ini pada isim fa'il. Hanya saja, kalau pada isim maf'ul, yang berbeda itu penyusunan yang ketiga, yaitu sebelum huruf terakhir, kalau pada isim fa'il di kasrah, tapi pada isim maf'ul di fathah. Jadi cara pertama, cara kedua pada pembuatan isim maf'ul, sama caranya ketika ingin kita buat isim maf'ul. Ya, jadi cara pertama dan kedua pada cara pembuatan isim fa'il itu sama caranya ketika kita ingin membuat isim maf'ul. Yang berbeda pada cara ketiga. Kalau cara membuat isim fa'il yang fi'ilnya lebih dari tiga huruf, cara ketiga itu dengan satu huruf sebelum terakhir di kasrah. Tapi pada isim maf'ul, satu huruf sebelum terakhir di fathah. Contoh misal huna qatala, saling berperang, saling membunuh. Maka isim maf'ulnya menjadi muqatalun. Muqatalun. Ahsana, isim maf'ulnya menjadi muhsanun. Muhsanun. Ini dari isim maf'ul. Demikian pembahasan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada kitab yang sama, pada masih berkisar tentang pembagian isim-isim yang mustaq. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.